tanyakan padaku kenapa kau lupakan diriku. Nyatanya kau menghilang tinggalkan aku. Ku cari hingga lelah diriku mencari, tak ku temukan jawab yang pasti. Begitu mudah bagimu. Kecewa, hatiku kecewa, merana diriku merana. Di saat hatiku berharap, namun kau tampakkan cintaku. Kini kau datang ingin kembali, seakan kau tak pernah menyakiti. Jangan tutupi kesalahanmu dengan berjuta alasan yang semu. Sudah-sudahlah, jangan kau sanggah. Jelas bagiku semua yang terjadi. Cintaku kini telah berlalu, biarkan ku cari penggantimu. Kecewa, merana diriku merana. Di saat hatiku berharap, namun kau campakkan cintaku. Kini kau datang ingin kembali, seakan kau tak pernah menyakiti. Jangan tutupi kesalahanmu dengan berjuta alasan yang semu. Jangan kau sangka, jelas bagiku semua yang terjadi. Cintaku